Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعَدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnari thumma amma ba'd. Fa ma'ashir al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah, walhamdulillah pada sore hari ini tanggal 15 Ramadan 1439 Hijriyah atau bertepatan dengan 31 Mei 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita dengan izinnya Subhanahu wa taala akan memulai pembacaan risalah yang merupakan hasil transkrip dari muhadharah yang telah disampaikan oleh Syekhuna Syekh Abdullah Ibn Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah, yang beliau beri judul dengan Atharu At-Tamassuki Bis-Sunnah Fi Awqatil Fitan. Buah yang akan dirasakan oleh seseorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus pada zaman yang penuh dengan fitnah. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan dan pembacaan risalah ini, maka sepantasnya kita mengetahui siapa al-muallif. Dan insyaallah ta'ala kita akan menyebutkan terjemah mujizah, biografi singkat dari Syekh Al-Allamah Abdullah Ibn Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah. Beliau adalah Syekh Abdullah Ibn Abdurrahim Ibn Husain Ibn Mahmud As-Sa'di thumma Al-Bukhari, dan ini merupakan nama lengkap yang beliau sendiri menyampaikan hal tersebut dan termaktub di dalam mauqi' resmi atau web resmi yang dimiliki oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, Abdullah Ibn Abdurrahim Ibn Husain Ibn Mahmud As-Sa'di thumma Al-Bukhari. Adapun nisbah As-Sa'di dijelaskan oleh beliau nisbatan ila bani Sa'din minat Ta'if. Nisbatan ila bani Sa'din minat Ta'if. As-Sa'di adalah sebuah nisbah yang disandarkan kepada Bani Sa'ad, yang mana Bani Sa'ad ini berasal dari daerah At-Ta'if. At-Ta'if, tempat yang telah kita ketahui bersama, tidak terlalu jauh dari kota Mekkah Al-Mukarramah, yang berada di Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Beliau Al-Allamah Abdullah ibn Abdurrahim Al-Bukhari, walaupun berasal dari kota Taif, yakni ayah-ayah dan kakek-kakek beliau, namun beliau sendiri terlahir di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir di kota Al-Madinah An-Nabawiyah. Dan beliau adalah seorang yang ma'ruf di tengah-tengah para ulama di kota Al-Madinah, terlebih ayah beliau yaitu Asy-Syaikh Abdul Rahim As-Sa'di thumma Al-Bukhari juga merupakan ulama. Yang pertama kali Asy-Syaikh Abdul Rahim ayahanda beliau memiliki kegiatan untuk memberikan fatwa dan mengajar di Jami'ah Malik Sa'ud di kota Riyadh, yang setelahnya beliau dipindahkan ke kota Al-Madinah. Dan disitulah ayah beliau dikenal dengan beberapa para ulama semasa hidup beliau alaihi rahmatullah. Dikenal dengan beberapa para ulama seperti ulama yang kita ketahui, yang masyhur di tengah-tengah kita, Syekh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin, Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz. Ini teman-teman sejawat, teman-teman satu angkatan dari ayahanda Syekh Abdullah Al-Bukhari. Begitu pula yang semasa hidupnya dan sempat memberikan ijazah kepada ayahanda Syekh Abdullah adalah Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, sahibut tafsir ma'ruf. Bahkan Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di memberikan hadiah sebuah kitab kepada ayahanda Syekh Abdullah dengan tulisan tangan dari Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di. Dan dijelaskan oleh Syekh Abdullah bahwasanya tulisan tangan Syekh As-Sa'di hingga sekarang masih tersimpan di maktabah Syekh Abdullah Al-Bukhari di rumah beliau di kota Al-Madinah. Maka kita melihat ayahanda beliau adalah seorang alim, min ulama'i ahli sunnah. Teman-teman seangkatan ayahanda beliau adalah ulama kibar, sehingga Syekh Abdullah adalah seorang anak yang dididik di bawah terbiyah ilmiah, bertemu dengan para ulama yang merupakan teman sejawat dari ayahanda beliau, begitu pula berguru dengan para masyayikh yang merupakan teman-teman dari ayahanda beliau alaihi rahmatullah. Syekh Abdullah Al-Bukhari memulai talabul ilmi semenjak kecil, semenjak sang ayahanda telah menjadi seorang alim. Apakah itu dari qiraah Al-Quran, ataukah ahkam at-tajwid, atau yang semisalnya dari ilmu-ilmu dasar, maka beliau langsung mengambil ilmu-ilmu tersebut dari sang ayah. Begitu pula setelah Syekh Abdul Rahim pindah ke kota Al-Madinah, maka Syekh Abdullah memiliki kesempatan lebih banyak lagi untuk bertalabul ilm. Dan walhamdulillah beliau pun termasuk salah seorang yang diterima di Jami'atul Islamiyah Al-Madinah, yang Syekh Abdullah ibn Abdurrahim Al-Bukhari lulus di marhalah tingkatan S1 Bakalirius pada tahun 1410 Hijriah. Pada tahun 1410 Hijriah beliau lulus dari S1 Jami'ah Al-Islamiyah dari Kuliah Hadith Asy-Syarif dari Fakultas Hadith. Kemudian beliau melanjutkan jenjang pendidikannya sembari diselingi dengan kegiatan-kegiatan atau kerjaan-kerjaan yang ringkas di Wizarah Syu'un Al-Islamiyah yang sekarang ini di bawah bimbingan Syekh Saleh Al-Syeikh ketingkatan Magister S2. Alhamdulillah beliau lanjut ke tingkatan S3 Doktorah, dan Syekh Abdullah mendapatkan syahadah Doktorah, gelar doktornya, pada tahun 1426 Hijriah, kurang lebih 13 tahun yang lalu beliau telah mendapatkan gelar Doktorah. Dan sekarang Syekh Abdullah telah mendapatkan gelar profesor kurang lebih 4 sampai 5 tahun yang lalu. Maka kita melihat talabul ilm yang dimiliki oleh Syekh Abdullah, yang pertama terdidik dari didikan seorang alim, kemudian bergabung di Jami'atul Islamiyah sampai mendapatkan gelar doktor, sampai mendapatkan gelar profesor, ustaz doktor. Jadi kalau ustaz, gelar ini disetarakan dengan apa yang ada di Jami'atul Islamiyah, maka gelar ustaz ini sama dengan profesor, sehingga beliau adalah ustaz doktor, profesor doktor. Doktornya sudah 13 tahun yang lalu, profesornya sudah 5 tahun yang lalu. Maka beliau adalah bukan sembarang talabul ilm, bukan penuntut ilmu yang kecil-kecilan. Beliau memiliki malakah ilmiah, memiliki kemampuan ilmiah dalam mendapatkan gelar-gelar tersebut. Ini riwayat singkat atau biografi singkat dari Al-Mu'allif, Al-Syeikh Abdullah Ibn Abdul Rahim Al-Bukhari Hafidhahullah Wara'a, yang hingga saat ini walhamdulillah beliau masih dipercaya untuk mengajar di Fakultas Hadith, terkhusus pada program Pasca Sarjana pada Qism Fiqh Sunnah, sehingga ini membantah atau meluruskan ucapan-ucapan sebahagian pihak yang menjuluki beliau sebagai Kabirus Sa'afiqah, pemimpin para as-sa'afiqah, yang telah antum ketahui bersama. Gelar doktor sudah didapat 13 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin seorang sa'afiqah, seorang jahil yang tidak memiliki modal ilmu, mendapat gelar doktor kurang lebih 13 tahun yang lalu. Wallahu al-musta'an. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, yang berkaitan dengan al-musannaf atau kitab ini secara khusus, tadi kita telah bahas Al-Musannif, yaitu Syekh Abdullah Al-Bukhari. Sekarang kita akan membahas secara ringkas yang berkaitan dengan Al-Musannaf, yaitu kitab beliau ini. Kitab beliau ini seperti yang telah kita isyaratkan di awal majlis tadi, berjudul Atharut Tamassuki Bissunnah Fi Awqatil Fitan, yang mana judul ini merupakan hasil muhadarah yang telah beliau sampaikan. Bisa antum lihat di, kalau bagi yang punya kitab, di halaman paling depan, muhadaratun ulqiyat bi madinati ummil bawaqi, halaman yang paling depan. Ini merupakan sebuah muhadarah, sebuah ceramah, ulqiyat, yang disampaikan oleh beliau bi madinati ummil bawaqi. Ummul bawaqi adalah sebuah tempat di negara Jazair, berjarak kurang lebih 500 meter dari ibu kota Aljazair, Al-Asimah. Dari ibu kota Aljazair, dia berjarak 500 meter yang bernama Ummu Al-Bawaqi, atau 500 kilometer, afwan. Yang mana muhadarah ini, ceramah ini, disampaikan oleh beliau pada tanggal ke-23 Rajab 1432 Hijriah, yang bertepatan dengan 25 Juni 2011 Masehi. Jadi kurang lebih 7 sampai 8 tahun yang lalu beliau telah membahas pembahasan ini. Maka kita akan memulai biidznillahi ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan untuk kita bisa membaca risalah beliau ini dengan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama, kemudian dari ulama-ulama kita biidznillahi ta'ala. Berkata beliau al-musannif alaihi rahmatullah al-syeikh al-allamah al-faqih Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, bismillahirrahmanirrahim. Lafaz ini adalah lafaz yang sangat masyhur, yang sangat dikenal di tengah-tengah para talabatul ilm. Min babit tadhkir amalan biqaulillahi ta'ala wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatkanlah kembali karena mengingatkan sesuatu itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Lafaz bismillahirrahmanirrahim terkandung padanya empat perkara dilakukan oleh al-musannif, seorang yang memiliki atau menuliskan karya-karyanya. Yang pertama, ittiba'an lil-Qur'anil Karim, karena mengikuti Al-Qur'anul Karim yang telah kita ketahui bersama bahwasanya Al-Qur'an pada setiap surahnya akan dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz basmalah, kecuali satu surah yaitu surah At-Taubah. Ini yang pertama. Kemudian perkara yang kedua, kenapa mereka memulai setiap karya-karya mereka dengan lafaz bismillah adalah amalan bisunnati al-anbiya, mengamalkan sunnahnya para nabi. Karena para nabi terdahulu sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mengirimkan risalah mereka, surat-surat mereka untuk mengajak para pembesar atau para raja agar mereka memeluk agama Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah dan beriman kepada utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala, maka risalah-risalah yang ditulis oleh para nabi tersebut dimulai dengan lafaz al-basmalah. Seperti yang telah kita ketahui bersama, Nabiullah Sulaiman mengirim kepada Ratu Saba dengan risalah yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu min Sulaimana wa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini datang dari sisi Sulaiman dan di dalamnya terdapat lafaz bismillahirrahmanirrahim. Dan begitu pula para nabi yang terdahulu. Kemudian perkara yang ketiga adalah amalan bisunnati nabiyina sallallahu alaihi wasallam khususan, mengamalkan sunnah nabi kita secara khusus. Karena nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam risalah yang beliau bacakan, yakni beliau adalah seorang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Jadi beliau akan mengimlakkan, meminta sahabat beliau alaihi salatu wassalam untuk menulis risalah kepada para pembesar, pada raja Romawi, pembesar daerah-daerah yang lain, negara-negara kufur, negara-negara musyrikin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimlakkan, membacakan apa yang akan beliau dakwahkan dan nantinya ditulis oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang nantinya akan dikirim kepada para raja atau para pembesar dari negara-negara kufur tersebut. Maka beliau, seperti contohnya surat yang dikirim kepada Kaisar Romawi, raja dari Romawi, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim di awal dakwah atau di awal risalah yang beliau sampaikan. Begitu pula seperti yang kita ketahui bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam memulai surat-surat perjanjian antara beliau dengan kaum Yahudi atau kaum musyrikin secara umum juga dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kemudian perkara yang ketiga adalah amalan dalam rangka mengikuti sunnah al-musannifin, mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh al-musannifin, para ulama yang menulis karya-karya mereka, seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Syekhul Islam Ibn Al-Qayyim alaihima rahmatullah, begitu pula Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, a'immatus salaf qatibatan, mereka menulis karya-karya mereka dan diawali karya-karya tersebut dengan lafaz basmalah. Maka empat tujuan inilah kenapa al-musannifun, mereka yang menulis karya-karya ilmiah hingga sekarang, akan memulai karya-karya mereka dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu beliau memulai dengan khutbatul hajah seperti yang ada di hadapan kita dari awal hingga akhir yang telah saya bacakan di awal majlis tadi sampai kepada ucapan beliau, kullu bid'atin dalalah atau kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnari wa ba'd. Khutbatul hajah yang beliau nukilkan di sini dalam rangka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila memulai sebuah ceramah, sebuah majelis, ataukah mungkin ketika beliau diminta untuk menjadi penasehat dalam akad-akad nikah, maka beliau membuka majelis tersebut dengan khutbatul hajah. Dalam setiap kesempatan Nabi SAW membuka majelis-majelisnya dengan lafaz atau khutbatul hajah yang ada di hadapan kita ini, innal hamdalillah nahmaduhu dan seterusnya, sampai fa inna asdaqal haditsi kitabullah dan yang seterusnya, sampai di akhir kalimat tersebut adalah wa kullu dalalatin finnar wa ba'd. Ini adalah kebiasaan yang senantiasa dilakukan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa ba'd, kemudian yang setelahnya berkata Syekh Al-Bukhari, fa innal kalama an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yattasi'u lahu al-maqam. Ketika kita berbicara tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah pembicaraan yang membutuhkan waktu yang sangat luas, membutuhkan waktu yang sangat panjang. Balau baqaita ad-dahr, kalau engkau membahas apa yang berkaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dahra kullahu, semasa hidupmu tata'allama sunnah, engkau belajar dan mendalami, menelaah sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, wa tadrusuha, kemudian engkau pelajarinya lagi, ma wasa'aka zaman, maka masa yang keseluruhan hidupmu itu, seluruh waktu, seluruh umur yang kita miliki untuk membahas sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ma wasa'aka, tidak akan cukup, tidak akan cukup untuk kita membahas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena begitu luas. Dijelaskan oleh beliau, kaifa, bagaimana bisa kita mempelajari seluruh sunnah Nabi, wahia tata'allaku bikhirati atau bikhirati khalqillah. Naam, karena sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah sebuah pelajaran yang berkaitan dengan khirati khalqillah, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang terbaik, alladhi ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin, yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau rahmatan lil alamin, mengutus beliau yang menjadi rahmah, dalam rangka rahmah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada al-alamin, kepada muka bumi ini, kepada dunia ini. Inilah tujuan utama diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah sayang kepada para hamba-hambanya, Allah sayang kepada para hambanya, sehingga dengan diutusnya Nabi banyak dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang terselamatkan dari azab yang pedih. Ini menunjukkan rahmah, kasih sayang yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Kemudian diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam, adharallahu bihil haq, Allahu azza wa jal akan menampakkan al-haq, menampakkan kebenaran, akan tersebar kebenaran di muka bumi ini, wa muhiqqa bihi syirk, muhiqqa bihi, muhiqqa syai, maknanya adalah abtalahu wa mahahu, ay maha bihi asyirk. Dengan diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam, artinya Allahu azza wa jal telah atau akan menghapuskan kesyirikan. Allahu azza wa jal akan menghapuskan kesyirikan. Karena target utama diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama tadi rahmatan lil alamin, karena beliau menjadi rahmah, bentuk kasih sayang Allah kepada muka bumi ini. Yang kedua dan yang ketiga adalah menampakkan al-haq serta menghapus bentuk-bentuk atau praktek-praktek kesyirikan yang terjadi di muka bumi ini. Fad dunya, karena dunia ini qabla bi'athatihi sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam, qad zahara fi kathirin min atrafiha wa amakiniha asyirku bi anwa'ihi wa adrabihi. Dunia ini sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam dipenuhi dengan segala macam bentuk-bentuk kesyirikan dari ujung dunia sampai ujungnya yang lain, penuh dengan praktek-praktek kesyirikan yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah-ibadah mereka. Wadzulmu bijami'i suwarihi, dan dipenuhi kezaliman, karena hakikat dasar dari kesyirikan adalah adzulmu, kezaliman, ketika seseorang telah menzalimi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pantas seorang yang jatuh dalam dosa kesyirikan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuninya, dan Allah azza wa jalla menjanjikan dan mengancam dia akan masuk ke dalam neraka Allah selama-lamanya. Karena yang dizalimi bukannya manusia, bukannya makhluk sesama dia, tapi yang dizalimi adalah Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang memiliki muka bumi ini, zat yang memiliki kita semua, zat yang menghidupkan dia, zat yang mematikan dia. Tapi dia lakukan bentuk kesyirikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan murka kepadanya dan akan dikekalkan di dalam neraka Allah ketika dia tidak bertaubat sebelum wafatnya. Maka ini adalah hakikat kezaliman, yaitu menzalimi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini isi dunia. Dunia ini isinya adalah az-zulm, kezaliman. Fakanat Quraisyun, di antara bentuk kezaliman atau bentuk kesyirikan yang ada di muka bumi ini adalah dahulu bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy ini adalah bangsa yang sangat mulia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan keturunan Quraisy bila fakhr, dengan tanpa kebanggaan, tanpa kebanggaan yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau adalah dari keturunan Quraisy, dan Quraisy merupakan bangsa yang mulia atau nasab yang mulia di sisi bangsa Arab. Mereka bangsa Quraisy, qabla mab'athihi sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam, muqimatan ala ibadatil asnam, mereka mempraktekkan untuk menyembah patung-patung. Ini bangsa Quraisy, bangsa yang paling mulia, bangsa terpelajar, yang seperti ini saja mereka masih terjatuh di dalam bentuk kesyirikan. Padahal kalau orang berakal tidak akan mau menyembah patung, karena patung tersebut la yanfa' wa la yadur, tidak akan bisa memberikan manfaat, tidak akan bisa memberikan kemudaratan. Akan tapi bangsa yang paling terpelajar indal Arab, yaitu bangsa Quraisy, terjatuh di dalam kezaliman ini. Menunjukkan banyak sekali kesyirikan yang tersebar, sampai bangsa yang terpelajar sekalipun terjatuh di dalamnya tanpa terkecuali, apalagi bangsa-bangsa yang di bawahnya tentu terjatuh di dalam kesyirikan lebih banyak lagi. Kemudian kata beliau, yang menunjukkan tersebarnya kesyirikan ini, wa min haulil Ka'bah, di sekitar Ka'bah, Ka'bah tempat yang paling mulia, di sekitar Ka'bah, nahwun min 360 sanaman, sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam terdapat 360 patung. Bisa antum bayangkan, 360 patung berada di sekitar Ka'bah yang semuanya itu diibadahi oleh mereka, bangsa Quraisy dan bangsa-bangsa Arab yang lainnya. Jadi sehingga ketika mereka mengelilingi Ka'bah melakukan tawaf, bersamaan dengan itu mereka mengelilingi asnam, patung-patung mereka, sesembahan-sesembahan mereka. Padahal Ka'bah adalah Baitullah, rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini inti kesyirikan. Ketika Ka'bah, rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang harusnya murni dari bentuk-bentuk kesyirikan, dijadikan sebagai ainu asyirk, praktek kesyirikan ketika ada 360 patung yang berada di sekitar Ka'bah. Jadi Allah diibadahi dan patung-patung pun diibadahi. Inilah inti dari kesyirikan. Jadi kesyirikan bukannya seorang yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang yang meninggalkan Allah, tidak beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan seorang musyrik namanya. Seorang kafir. Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi salatu wassalam. Akan tetapi seorang musyrik yang melakukan kesyirikan, tetap dia beribadah kepada Allah. Di tengah malamnya mungkin bahkan dia menangis karena mengharapkan hajat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bersamaan dengan ibadahnya kepada Allah, dia peruntukkan juga, dia persembahkan juga ibadahnya kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Apakah itu kepada manusia, ataukah kepada patung, kepada kuburan, kepada wali, kepada habib, dan yang seterusnya dari segala macam bentuk-bentuk kesyirikan. Bayangkan bangsa yang terpelajar, bangsa Quraisy, yang Nabi SAW berasal dari bangsa tersebut, 360 patung berada di sisi mereka. Dan mereka ibadahi, tu'bad min dunillah, diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Fa hadzan nabiyul karim, kata beliau hafizahullah wa ra'ah, maka nabi yang mulia ini, ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau rahmatan lil alamin, dalam bentuk rahmah, kasih sayang Allah kepada muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali dalam rangka rahmatan lil alamin. Akhraj at-Tirmidzi, al-Imam at-Tirmidzi mengeluarkan sebuah hadis, fi jami'ihi, di dalam kitab jami'nya, wa fi syama'il al-Muhammadiyah, dan di dalam asy-Syama'il Muhammadiyah. Al-Imam at-Tirmidzi ma'ruf seorang yang memiliki sekian banyak karya-karya ilmiah. Di antaranya karya beliau adalah Jami'ut Tirmidzi, yang mungkin di tengah-tengah muslimin dikenal dengan nama Sunanut Tirmidzi, Sunan Tirmidzi. Maka nama Sunan Tirmidzi ini adalah penyebutan atau nama yang salah, karena al-musannif sendiri, al-Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah, menyebutkan bahwasanya nama karya beliau tersebut adalah Jami'ut Tirmidzi. Jami' al-Imam At-Tirmidzi. Jadi bukan Sunan Tirmidzi. Begitu pula karya beliau yang ternukil di sini adalah Syama'il Muhammadiyah, yang berkaitan dengan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini dikeluarkan pula oleh Ibnu Majah. Al-Imam Ibnu Majah di dalam Sunannya, wa Ahmad fi Musnadih, dan Al-Imam Ahmad dalam Musnad beliau, wa Ibnu Hibban fi Sahih, dan Al-Imam Ibnu Hibban di dalam Sahih, ay Sahih Ibnu Hibban. Wa huwa sahihun, hadis yang dikeluarkan oleh para imah ini, Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ibnu Hibban, adalah hadis yang sahih. Adalah hadis yang sahih. Jadi empat ulama besar, empat imam besar mengeluarkan hadis yang sahih ini, meriwayatkan hadis yang sahih ini. Hadis apa itu? An Anasin, sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, annahu qala, bahwasanya beliau pernah mengatakan, lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, hadis jika berasal dari ucapan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis ini yang merupakan ucapan dari Anas Ibnu Malik, dinamakan dengan hadis al-mauquf, hadis mauquf, yaitu hadis yang merupakan ucapan dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Kalau hadis yang sampai kepada Nabi, yang merupakan sabda beliau, yang merupakan ucapan beliau, namanya adalah hadithun marfu'un. Maka ini adalah hadithun mauqufun. Kata Anas Ibnu Malik, "Lamma kana al-yawmul ladzi dakhala fihi Rasulullah al-Madinah." Ketika hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Al-Madinah. Kota Al-Madinah An-Nabawiyah. Adha'a minha kullu syai. Semua itu menjadi terang benderang. Semua itu seakan-akan bercahaya, kata Anas Ibnu Malik, ketika masuknya Nabi ke kota Al-Madinah. Falamma kana al-yawmul ladzi mata fi. Bersama dengan itu dijelaskan oleh Anas bin Malik ketika sebuah hari datang Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Nabi alaihi salatu wasallam berpisah dengan dunia ini, azlama minha kullu syai. Di kota Al-Madinah tersebut seakan-akan seluruh penjuru menjadi gelap, tidak bercahaya, tidak mengeluarkan sinarnya sedikit pun. Walamma nafadna an Rasulillah al-aidi, maka ketika kami, yakni sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, nafadna menjulurkan an Rasulillah kepada Nabi alaihi salatu wasallam al-aidi, tangan-tangan kami, yakni memegang jenazah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa inna lafi dafnihi, yaitu ketika kami akan mengebumikan beliau, akan menguburkan beliau alaihi salatu wassalam, hatta angkarna qurubana, sampai-sampai kami sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardahum mengingkari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Hati-hati kami mengingkari bahwa beliau alaihi salatu wassalam telah tiada. Maka ini hadis yang sahih yang dijelaskan oleh Anas bin Malik bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam tidaklah mendatangi sebuah tempat kecuali akan membawa keberkahan. Buktinya ketika beliau masuk kepada kota Al-Madinah, terang benderang, bercahaya, mengeluarkan sinarnya. Dan ketika beliau wafat alaihi salatu wassalam, maka gelap kota tersebut. Sampai sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wassalam menguburkan beliau seraya mengingkari, seakan-akan tidak percaya Nabi alaihi salatu wassalam telah dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, Syekh Al-Bukhari mengomentari hadis ini, hadza ta'birun wa hadza ta'birun an shiddatil law'ah bi firaqihi sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan Anas bin Malik ini merupakan ungkapan yang menunjukkan shiddatil law'ah. Al-law'ah ini maknanya adalah al-hazn, shiddatul huzun. Jadi shiddah al-huzun, kesedihan yang sangat ketika mereka mendapati Nabi alaihi salatu wasallam telah wafat, bi firaqihi, ketika mereka harus berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa inqita'ul wahyi, dan menunjukkan bahwasanya wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala pun telah terputus. Maka yang menjadi syahid dari hadis sahih ini, hadis Anas bin Malik, adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus atau ditakdirkan untuk masuk ke kota Al-Madinah, maka kota Al-Madinah tersebut mengeluarkan cahaya dan sinarnya. Maka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Bentuk rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini secara umum dan secara khusus ke kota Al-Madinah ketika mendapatkan keberkahan-keberkahan yang banyak dari An-Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kata beliau, "Fal kalamu an sunnatihi tahtaju daiman." Membahas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mempelajari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam adalah pelajaran-pelajaran yang kita senantiasa membutuhkannya. Wa tadhkiru bihi muhimmun, dan senantiasa memeraja'ah, mengingat-ingat apa saja sunnah-sunnah Nabi, ajaran-ajaran beliau alaihi salatu wassalam adalah perkara yang sangat penting untuk kita ulangi bersama, fi kulli hinin wa anin, pada setiap waktu, kapanpun kita hidup di muka bumi ini, apakah zaman kita ataukah nanti anak-anak kita atau nanti cucu-cucu kita dan seterusnya, kulli hinin wa anin, setiap waktu kita membutuhkan untuk selalu mengingat-ingat sunnah Nabi dan ajaran-ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Min babil faedah, hinin wa anin memiliki makna yang sama, yaitu waktin. Dan lafad hinin wa anin adalah lafad muradif, sinonim antara yang satu dengan yang lainnya. Lita'alamaha wa ta'amala biha bihaqqin. Kenapa kita perlu mempelajari sunnah Nabi sering-sering? Kenapa kita perlu mengulangi sunnah Nabi AS sebanyak-banyaknya? Lita'alamaha, agar kita bisa mengetahui apa saja sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran beliau. Wa ta'amala biha, dan kita mengamalkan, merealisasikan, mempraktekkan ajaran dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bihaqqin, dengan sebenar-benarnya. Jadi di sana ada pihak-pihak yang menyatakan kami mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, akan tetapi bi ghairi haqqin, tidak dengan sebenar-benarnya. Karena anggapan mereka hanyalah pengakuan, ad-da'awa. Hanya sekedar pengakuan. Begitu pula kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar ad-da'awa, pengakuan. Pengakuan dan anggapan-anggapan belaka. Maka ini yang dijelaskan oleh Syekh Al-Bukhari. Kita harus mengamalkan sunnah Nabi bihaq, dengan sebenar-benarnya. Enggak bisa kita mengamalkan sunnah Nabi sesuai dengan pemahaman kita, sesuai dengan pemahaman guru kita. La, kita mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam bihaqqin, dengan sebenar-benarnya, yaitu sesuai dengan pemahaman para a'immatus salaf wa ala ra'sihim ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita memahami al-haq dan kita mempraktekkan serta kokoh di atas al-haq sesuai dengan apa yang telah difahami oleh para pendahulu kita wa ala ra'sihim sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kita ini akidah Rasul, ini manhaj beliau, ini praktek beliau, dan yang seterusnya. Insyaallah ta'ala akan kita bahas pada tempatnya. Wa hajatuka ilaiha, dan kebutuhan kita kepada sunnah Nabi ini asyaddu min ihtiyajika ila at-ta'ami wasyarabi, lebih dari kebutuhan kita untuk makan dan minum. Bal wa ilal hawa alladhi tatanaffasuhu, bahkan pengetahuan kita atau kebutuhan kita kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam lebih besar daripada udara yang kita bernafas dengannya. Kita bernafas dengan udara yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ini mungkin setiap saat, setiap detik. Maka kata beliau Syekh Al-Bukhari hafizahullah wa ra'a, kebutuhan kita terhadap ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih besar daripada kebutuhan kita tentang atau dari udara yang kita hirup ini. Qala Allahu jalla wa ala, atau qala Allahu jalla fi ula, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala wa rabbika la yu'minun, demi Allah Subhanahu wa taala, demi Rabb engkau wahai Muhammad, yakni demi Allah Subhanahu wa taala, la yu'minun, mereka tidak akan beriman, hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, sampai mereka berhukum dengan hukummu wahai Muhammad, berhukum dengan ajaranmu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, fi ma shajara bainahum, pada perkara-perkara yang mereka berselisih dengannya, mereka berselisih darinya. Thumma la yajidu fi anfusihim, kemudian setelah mereka mendapatkan hukum, setelah mendapatkan ajaran dari Nabi alaihi salatu wassalam, la yajidu fi anfusihim harajan, mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka al-haraj. Al-haraj yaitu satu hal yang berat, satu hal yang mengganjal. Jadi ketika kita sudah mendapatkan hukum, ajaran, sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada yang tersisa kecuali wa yusallimu taslima, kecuali menerima dengan lapang dada. Apakah itu mengganjal hati-hati kita, tidak sesuai dengan logika-logika berfikir kita, atau yang semisalnya dari perkara-perkara duniawi. Mimma qadait, dari apa yang telah engkau ajarkan wahai Muhammad, wa yusallimu taslima, mereka adalah orang-orang yang menerima dengan sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran yang telah engkau berikan kepada mereka. Maka ketika berselisih antara si fulan dengan si allan, atau kelompok fulaniyah dengan kelompok allaniyah, maka kita menjadikan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sebagai hakim. Apa yang disebutkan oleh sunnah Nabi, apa yang dihukumi oleh ajaran-ajaran beliau, itulah yang bersama kebenaran. Jadi mudah untuk kita mengetahui al-haq, dan mudah untuk kita mengetahui al-batil. Tinggal kita timbang. Yang menjadi barometer adalah sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Contoh kecil, ketika kita berselisih dengan mereka, kaum Rafidah, kaum Syiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengklaim diri mereka sesuai dengan ajaran As-Salaf, sesuai dengan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, memiliki akidah, memiliki keyakinan. Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq, Aisyah zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Beliau Ummahatul Mukminin, dari deretan Ummahatul Mukminin, adalah seorang yang akan mendapatkan kenikmatan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka kaum Rafidah meyakini bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha finnar. Berselisih antara kubu Ahlus Sunnah dengan kubu Rafidah. Maka mudah untuk menghukumi siapa yang berada di atas al-haq, siapa yang berada di atas al-batil, tinggal ditimbang. Kembalikan kepada ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Aisyah radhiyallahu taala anha, setelah kita kembalikan kepada ajaran-ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata beliau adalah seorang yang pernah melakukan kesalahan, akan tetapi kesalahan tersebut diampuni dan beliau menjadi seorang yang dibela oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu taala anha wa ardhaha di dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nur, satu halaman penuh untuk membela kehormatan Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga tuduhan bahwasanya Aisyah adalah seorang penzina, tuduhan Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang ahli nar, terbantahkan dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam rajulun thayyib, seorang yang baik, seorang yang mulia. Tidak mungkin beliau memiliki pendamping seorang yang buruk. Maka ajaran Nabi alaihi salatu wasallam menjadikan barometer antara al-haq dengan al-batil. Maka ahlu sunnah lah yang berada di atas al-haq ketika mereka meyakini Aisyah radhiyallahu taala anha fil jannah, di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan perselisihan-perselisihan yang lainnya, apakah kita ingin mengetahui al-haq ataukah kita ingin mengetahui al-batil, maka sama-sama harus kembali kepada akidah-akidah dan ajaran-ajaran yang pernah dikerjakan dan diajarkan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam. Contoh kecil lainnya, kita membenci para mubtadi'ah, kita marah kepada ru'us ahli bid'ah, kita tidak senang kepada mereka, tidak mengucapkan salam kepada mereka, tidak bermajelis dengan mereka, tidak berkumpul dengan mereka. Apakah hal ini merupakan al-haq ataukah al-batil? Silahkan ditimbang dengan praktek-praktek amali yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tidak mengucapkan salam dianggap sebagai satu hal yang kasar, satu hal yang kaku, maka ketahuilah wahai kubu, wahai kelompok yang mengatakan ra'fatu wallin, senantiasa berlemah lembut bahkan kepada sesama muslim, sesama saudara, ikhwan, atau kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan, harus saling memberi uzur, harus saling memberi uzur dari kesalahan-kesalahan yang terjadi, karena manusia tidak ada yang sempurna. Maka ketahuilah, kalaulah kalian menganggap mengucapkan salam atau tidak mengucapkan salam adalah satu bentuk yang kasar, satu bentuk hal yang kaku, yang tidak sejalan dengan rahmatan lil alamin, ketahuilah bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam tidak bertegur sapa dengan istri-istri beliau selama 40 hari 40 malam. Maka dari sini kita bisa mengetahui siapa yang berada di atas al-haq, siapa yang berada di atas al-batil. Dan sekian banyak permasalahan yang menjadi perselisihan antara ahlu sunnah dengan selain mereka. Akan menjadi barometer adalah sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian kata beliau, lidha, oleh karena itu, lamma kana al-amru bihadhihi al-mathabah, karena perkara ini merupakan perkara yang sangat penting. Al-mathabah maknanya adalah al-manzilah, kedudukan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam yang sangat penting ini. Raghibtu fi hasrin wa qasril kalami ala niqatin. Raghibtu ay aradtu, aku ingin untuk membatasi muhadarah kita ini, karena ini adalah muhadarah yang disampaikan oleh beliau, ala niqatin. Muhadarah ini, ceramah ini akan aku hasr dan qasr, aku batasi, kata beliau, ala niqatin, dari atau menjadi beberapa perkara. Ceramah ini akan aku bagi menjadi beberapa perkara. Awalan, yang pertama, jadi di sini beliau akan membahas kurang lebihnya 5 pembahasan yang berkaitan dengan judul muhadharah ini yang sudah ditranskrip. Pembahasan pertama berkaitan dengan bayanu ma'na sunnah wa ma'na al-fitnah. Kita akan dijelaskan oleh beliau tentang makna dari as-sunnah. Apa itu as-sunnah? Apa itu al-fitnah? Makna dan sunnah, makna dari as-sunnah dan makna dari al-fitnah. Thanian, perkara yang kedua yang akan beliau bahas biidznillah taala, dzikru ba'din nususil amirah biluzumis sunnah. menyebutkan nas-nas, ayat-ayat yang memerintahkan al-amirah, ayat-ayat Al-Quranul Karim yang memerintahkan untuk luzumis sunnah. Senantiasa kita harus berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga benar yang namanya Al-Quran was sunnah mutalaziman, saling melengkapi, tidak akan bisa berjalan yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana ajaran-ajaran Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya adalah perkara mutalaziman. Tidak bisa kita meninggalkan sholat kemudian kita berpuasa, tidak bisa kita berpuasa meninggalkan sholat, tidak bisa kita berzakat tapi meninggalkan sholat. Lah, semuanya harus dilakukan. Inilah perintah yang akan dijelaskan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, ayat-ayat yang memerintahkan setiap manusia untuk berpegang teguh dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Pembahasan yang ketiga, thalithan, dzikru ba'din nususil muhadzirah minal fitan. Kita akan menyebutkan nas-nas, apakah dari hadis ataukah dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan muhadzirah, yang memperingatkan, yang berkaitan dengan peringatan Nabi alaihi salatu wassalam, ataukah peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala minal fitan, dari fitnah yang ada. Rabi'an, pembahasan yang keempat, kata beliau, bayanu kamali syari'ah allati ja'ana bihar rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menjelaskan sempurnanya syariat Islam yang telah dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada kita. Jadi semuanya telah sempurna, tidak membutuhkan tambahan apalagi pengurangan. Khamisan, kata beliau, dzikru ba'dil athar. Perkara yang kelima yang akan kita bahas adalah menyebutkan athar, ucapan-ucapan para ulama as-salaf, fit tamassuki bisunnah indal fitan. Ketika mereka membahas, yakni para ulama as-salaf membahas betapa pentingnya seorang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masa fitnah melanda. Wa akhiran, dan pembahasan yang terakhir, kata beliau, al-khatimah, yaitu penutup, khatamallahu lana wa lakum bi khairin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup perjumpaan kita dengan perjumpaan kita dan kalian semua dengan kebaikan. Maka ini yang menjadi pembahasan dari risalah ini secara global. Akan ada 5 pembahasan penting dan satu yang berkaitan dengan penutup dari risalah ini biidznillah taala akan kita bahas sampai 15 hari ke depan biidznillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan pembacaan risalah ini, karena risalah ini mengandung faedah-faedah yang sangat banyak, yang merupakan karya dari Syekh Abdullah Ibn Abdurrahim Al-Bukhari. Ini yang bisa saya sampaikan dalam majelis pertama, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.